ta'asurin wa kaftikorin usila. Wa mu'rabul asma'i ma kota lima min syabahil harfika ardin wa suma. Filu amrin wa mudiyin bunia wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kaya ru'na manfutin. Walismu minhu mu'rabun wa mabni walismu syabahi minal hurufi mudni fasyabahil wa'i bismai jiktana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikarin usila wa mu'rabul asma'i ma'kot salima min syabahil harfi gardin wa suma fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa'arabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kaya ru'na manfutin walismu qad khusiswa bil jarri kama qad khusiswa fi'lu bi'an yang jazima farfa bi dhammin aw siban fathan wajur kasran ka dzikrullah abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzikir ya nubunahu ja'a khubani namir farfa bi wawin wa siban nabil alif wajur bi ya'in ma minal asma asif min zakadu in suhbatan abana wal famu haythu mimu min hubana abun akhun hamun kadha kawan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa dhaliya hiyanduru wa qasruha min naqsihin asharu wa syartu dhal i'rabi ayyudaf nala liya kaja ahu abi kadha tila bil alif irfa'il musanna wakila idha bimutmarin mudhafan usila kilta kadha kasnani wasnatani kabnaini wabdataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'i hal alif jarona nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wasiban bil alif wajur bi ya'in wa minal asma asif min dzakadu in suhbatan abana wal famu haythu mimu min hubana abun akhun hamun kadza kawahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasru wa min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rabi ayu dhafna la liya kaja'ahu abi kada'tila bil alif irfa'il musanna wakila idha mi mutmarin mudhafan usila kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'i hal alif jaron wa nasban ba'da fatin qad ulif warfa bi wa'in wa bi ajr wa sibi salima jami amirin wa mudnibi wa shibidaini wa bihi ashruna wa babuhu ulihi qawal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadda wa sinuna wa babuhu wa mislahinin qatyarid tal babu wa huwa inda qawmin yattarid wa alifun wal wa'u wa nunu lima majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qalla man di kasrihi natak wa nunu ma tunniya wal mulhaqi bih bi aksi zaka sta'amalu fantabih wa ma bitawa alifin qad jami'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a ada ulatu wal ladis man qad ju'il ka adri'atin fihi za'idun kubil wa jurrabil fathati ma'ala yang sarif ma'alam yudhaf aw yaku ba'da al-radif وَجَعَلْنَاهُ يَفْعَلَانِ نُونَ رَفْعًا وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَ وَعَذْهُوَا لِلْجَزْمِ وَالنَّسْبِ سِمَةً أَلَمْ تَكُونِ لِتَرُومِ مَثْلَمَةً وَهَذْهُ مَا يُعْلَمُ جَائِزْ وَسَمِّي مُعْتَلًا مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا كَالْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَكِي مَكَارِمَ فَالْأَوَّلُ الْأَعْرَابُ فِيهِ كُدِّرَا جَمِيعُهُ وَالَّذِي قَدْ كُسِرَا الثَّانِي مَنْقُوصٌ وَنَسْبُهُ ظَهَرْ وَرَفْعُهُ يُنْ وَكَذَا أَيْضًا يُجَرْ أي فعل منه أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف فالألف أنوي فيه غير الجزم فعبد النسب ما كيد يرمي فالألف ورفع فيه من يحذف جزيما ثلاثة تقضي حكما لازما الحمد لله Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Sudah kita ambil beberapa pembahasan tentang al-ishghal. Telah kita sebutkan kemarin tiga rukun dari al-ishghal. Fadkurha ya Hamzah. Mal murad bi al-mashul an? Ya, al-ism al-mutaqaddim. Wa mal murad bi al-mashul? Al-fi'l, ya, atau al-amil. Alladhi tanaza'ahu al-ma'mulan. Wal mashul bih? Al-dhamir alladhi ta'adda ilayhi al-fi'l aw sababiyuhu. Apa bedanya tanazu' dengan ishtighal? Mirip ya? Bedanya apa? Pada bab ini, bab ishtighal, tanaza'a al-ma'mulaini fi 'amilin wahid. Dua ma'mul memperebutkan satu amil. Kalau pada bab tanazu' sebaliknya. Dua amil atau lebih memperebutkan satu ma'mul. Baru nafas langsung ulang. Bedanya kalau al-ishghal itu adalah tanazu' al-ma'mulaini fi 'amilin wahid. Dua ma'mul memperebutkan satu ma'mul. Gitu. Kalau pada bab tanazu' kebalikannya, dua ma'mul atau lebih memperebutkan satu ma'mul. Kalau di sini yang diperebutkan apa? Amilnya. Kalau pada bab tanazu' yang diperebutkan apa? Ma'mulnya. Ya. Kemudian syarat-syarat al-mas'ul anhu. Hasan? Kam? Alla yakuna muta'adidan lafzan wa ma'nan agar dia al-mas'ul anhu isim yang mendahului amilnya atau fi'ilnya ini tidak berbilang lafaz dan maknanya sekaligus. Ya, lafaz dan makna sekaligus. Kalau berbilang lafaznya saja atau maknanya saja tidak mengapa. Tapi kalau berbilang lafaz dan maknanya maka itu tidak boleh. Contohnya apa yang tidak boleh itu? Zaidan dirhaman apa itu? Di situ kan al-mashul anhunya berbilang apa lafaz dan maknanya. Yang kedua agar dia mendahului. Kalau diakhirkan seperti apa? Dorobtuhu Zaidan, maka i'rabnya Zaid sebagai apa? Sebagai badal. Kalau dirafakan dorobtuhu Zaidun, maka Zaid sebagai mubtada muakhar. Jumlah fi'liyah al-mutaqaddimah sebagai apa? Khabarnya. Yang ketiga, qabulihi al-idmar, bisa menerima idmar, bisa dijadikan dhamir. Sehingga dengan ini keluar hal tamiz, hal dan tamiz tidak bisa dijadikan sebagai apa? Al-mashul anhu. Tidak bisa pula. Ya. Isim yang dijarkan dengan huruf jar yang khusus masuk kepada isim zahir. Seperti apa? Hatta. Karena tadi kan dhamir. Ya, bisa diidmar. Berarti otomatis huruf jarnya pun harus huruf jar yang bisa masuk ke dhamir. Ataupun hatta tidak bisa masuk ke dhamir. Maka dia tidak masuk. Tidak bisa masuk ke bab ini. Yang keempat, hanya kuna mustaqiran lima ba'dah. Ya, agar isim yang mutaqaddim itu butuh kepada yang setelahnya. Seperti Zaidan dorobtahu. Di sini Zaidan butuh kepada yang setelahnya dorobta. Maka dengan ini keluar contoh apa? Ja'aka Zaidun fa'akrimhu. Ja'aka Zaidun fa'akrimhu. Di sini Zaid tidak butuh kepada setelahnya akrimhu. Kenapa? Karena tercukupi dengan yang sebelumnya ja'aka. Yang kelima, dia bisa jatuh sebagai mubtada. Maksudnya apa? Dia dalam kondisi ma'rifah atau tidak nakirah, mahdhah. Kalau contoh rohbaniyatan ibtada'uha, masuk ini istighol. Kenapa? Alasannya apa dulu? Rohbaniyah di sini nakirah, tidak cocok dijadikan mubtada. Maka rohbaniyah di sini pembahasannya bukan bab istighol, tapi dia diatofkan kepada jumlah seluruhnya. Ra'fah, wa rahmah, wa rohbaniyah. Kemudian jumlah ibtada'u sebagai sifat dari rohbaniyah. Kemudian syarat-syarat yang wajib dipenuhi pada al-mashul, pada amilnya, fi'il atau misalnya apa? Hanya guna? Ya, isnan yang kedua, yang pertama? Ya, agar amilnya atau fi'ilnya bersambung dengan mashul'an, isim yang mendahului, tidak dipisahkan oleh pemisah. Ya. Kemudian, kedua? Ya, bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Maka keluar dengan ucapan, kita bisa beramal pada apa yang sebelumnya, yaitu apa? Ketika amilnya apa? Ya, contohnya apa? Huruf jar. Ya. Ya, itu tidak mampu. Kalau amilnya itu huruf isim fi'il, sifat musyabah, maka tidak mampu. Ya, beramal padanya. Ya. Seperti Zaidan Taraki, misalkan. Nah, bisa. Zaidan Taraki, misalkan. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Kemudian syarat berikutnya yang harus terpenuhi pada mashul bih. Apa, Ustaz? Hah? Alaikun ajnabiyan minal mashuli anhu, agar domirnya tidak asing dari mashul anhu. Zaidan darabtu. Contohnya apa kalau domirnya asing dari mashul anhu? Ya, Zaidan darabtuka misalkan. Zaidan darabtuka. Zaid, saya memukul, kecuali kalau yang diajak bicara Zaid. Ya. إن مدنرس من سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل شوف يا رب فضلو إن مدنرس من سابق فعلا شغل إن إن مدنرس من سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل إن شرطية مضمر فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده التقدير إن شغل مضمر وهو مضاف اسم مضاف إليه مجرور سابق نعت لاسم فعلا مفعول به لشغل الآتي شغل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت شغل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila mutmar anhu jar wa majrurun muta'alliqun bisyagol binasbi jar wa majrurun muta'alliqun bisyagol ayudon wa huwa mudafun lafzi mudafun ilaih wa huwa mudafun والهاء ضمير متصل مضاف إليه أو عاطفة المحل معطوف على لفظ مجرور مثله معنى البيت apabila ada ضمير dari isim yang telah lalu apabila ada dhamir dari isim yang didahului, apabila ada dhamir dari isim yang mendahului fi'il yang menyibukkan fi'il darinya, dari isim tersebut dengan menasubkan lafaznya ataupun mahalnya. Terkadang al-mas'ul anhu sifatnya ada dua pendapat terkait kembalinya kata lafzi dan al-mahal. Ketika fi'il tersebut sibuk pada isim yang setelahnya dengan menasabkan secara lafadznya ataupun mahalnya, dari beramal pada sebelumnya yang dia sibuk pada beramal pada sesuatu yang sifatnya lafadz atau mahal. Contohnya Zaidan darabtuhu pada mahalnya. Hu alha darabtu. Zaidan. Dhamir mutasil. Adapun contoh yang dia menasabkan mahalnya adalah Zaidan marartu bihi. Pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka menganggap menasabkan lafaz atau mahal pada yang sebelumnya. An, lupa ana an. Contohnya seperti kalau pada mahal hadza idribhu. Adapun untuk contoh pada lafaznya Zaidan idribhu. المضمر اسم سابق فعل انشغل عنه بنصب لفظه او المحل apabila ada dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il dari isim tersebut karena dia beramal menasabkan lafaz dari dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului atau mahalnya fasabiqan sibhu, maka yang mendahului itu nasabkanlah. Sudah kita lewatkan dua pendapat ahli nahwu tentang makna binasbi lafzihi aw al mahal, tapi di sini dipilih oleh Ibn Malik dan Asy-Syarih dan juga Al-Muradi dan yang lainnya bahwasanya lafzihi ini kembali kepada yang dinasabkan oleh fi'il itu dari dhamir ataupun sababiyuhu. Sebagian berbeda menafsirkan bait ini yaitu binasbi lafzihi, yakni menasabkan lafaz isim yang mendahului ataupun mahalnya. Sudah kita lewatkan. Soalnya faham ya? Ini syighal definisinya. In mudmarus min sabiqin fi'lan syaghal anhu bi nasbi lafzihi awil mahal. Ada dhamir isim yang mendahului, dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului, menyibukkan fi'il untuk beramal pada isim tersebut. Ya. Dia sibuk fi'il tersebut untuk dengan amalannya, itu menasabkan lafaznya ataupun mahalnya. Maka hukumnya di sini fasabiqan sibhu bi fi'lin udhmira hatman muwafiqin lima qad udhira. Ya, dilanjutkan lagi di i'rab dan dijelaskan. Fasabiqan sibhu bi fi'lin udhmira hatman muwafiqin lima qad udhira. Fasabiqa maf'ulun bih mansub bifi'in mahduf takdiruhu insib as-sabika insibhu fi'lun fa'il wa maf'ul insibhu fi'la amrin wa fa'ilu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta wa damir ha damir muttasuma binu'a dhammi fi ma'li nasbin maf'ulun bih bifi'lin jarum wa majurum wa ta'alikum bi insib udhira fi'lun ma'adi ma'bunin majuhul wa alamatu nasbihi mabduna ala fathi la ma'ala min al-i'rab wa na'ibul fa'il nabir mustatir fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ila fi'il jumlah udmira fi mali jarin na'tun li fi'il hatman ma'fulun mutlak li fi'il mahduf takdiruhu hatima dalika hatman muafikin na'tun sani li fi'il lima jarum majrun mutalik bi muwafiq ma isim mausul mabniun ala sukun fi mali jarrin bilam qad harf taqlil udhira fi'lun mad taqlil udhira fi'lun madin mabniul majhul fi'lun mudhari mabniul majhul wa alamatu wal mati fi'lun madin mabniul majhul wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiru wa ya'du ila ma al mausulah jumlah udhira fi lama ala lamina irob sila mausul lama ala lamina irob nafsakanlah fi'il yang mendahului apabila di nafsakanlah isi yang mendahului fi'il yang di idmar nafsakanlah isim yang mendahului fi'il di nasabkanlah isim yang mendahului dengan fi'il yang diidmar secara wajib yang mencocoki apabila tampak mendahului isim dan mengakhirkan fi'il dan diitmar apabila didapati isim dan fi'il atas keadaan yang telah disebutkan, maka boleh bagimu untuk menasab isim tersebut. Wajib menasabkan. Maka para nahwiyun berselisih tentang yang menasabkan fi'il isim tersebut. Pendapat jumhur mengatakan yang menasabkannya adalah fi'il mudmar secara wajib, yang didomir secara wajib. Dikarenakan tidak dikumpulkan antara mufasir dan fasar. Maka fi'il tersebut ditakdirkan kepada apa yang setelahnya. Contoh, Zaidan darabtuhu. Maka fi'il tersebut yang diitmar seperti apa yang setelahnya. Contoh, Zaidan darabtuhu dalam hal bentuknya, lafaz dan makna. Lafaznya, lafaz dan makna. Mencakup maknanya. Contoh, Zaidan darabtuhu. Fatakdir darabtu Zaidan darabtuhu. Adapun mazhab yang kedua, bahwasannya menasabkan fi'il yang setelahnya adalah Zaidan tersebut. Dengan fi'il, mansub dengan fi'il yang setelahnya. Maka tidak ada takdirannya. Bahwasannya masgul terkadang mutaaddi dengan tanpa perantara, dan juga terkadang lazim yang menasabkan masgul bihi secara makna, dan ia pada lafaz majrur dengan huruf jar. Dan atas hal ini, imma yakun al masgul bihi domir ismil mutaqaddim, wa imma yakun sababiyah. Fahadhi arbatu ahwalin. Fayakunu takdirul amil fil ismil mutaqaddim al masgul anhu min lafzil amil al masgul wa maknahu fi suratin wahidah. فسابقا سبه بفعل نظهر حيث حذفا موافقا لما قد اظهر. Maka nasubkanlah isim yang mendahului, sambungan dari tadi ya, lanjutan dari tadi. Apabila ada dhamir dari isim yang mendahului menyebutkan fi'il untuk bisa beramal padanya, karena sebab fi'il ini beramal menasubkan lafaz atau mahalnya, maka yang mendahului itu, isim yang mendahului itu nasubkanlah dengan fi'il yang diidmar secara wajib, idmarnya wajib. Yang mana fi'il tersebut yang diidmar mencocoki lima qad udhira, apa yang ditampakkan dari fi'il. Sudah kita lewatkan oleh syihwal. Iya. Itu apa? Isim mendahului, kemudian fi'il diakhirkan. Yang mana fi'il ini beramal pada dhamir dari isim yang mendahului, atau beramal pada sababiyahnya. Sababiyahnya apa? Dhamir. Apa mana sababi di sini? Sabab, yani al-mudaf, yani mudaf, maknanya mudaf. Kenapa mudaf? Atau yang didofahkan, isim yang didofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului disebut sebab. Karena mudaf ini, ya, bisa babitil kali idofah, dengan sebab idofah tersebut, mudaf ini merupakan sebab penggambaran, ya, penggambaran dari dhamir tersebut pada keadaan yang berbeda. Heda ucapan Zaidan darabtu. Zaidan dipukul. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Zaidan dipukul. Ketika ditambahkan di situ mudhaf sebelum dhamirnya, maka beda penggambarannya. Zaidan darabtu hulama. Sudah kita lewatkan juga ini. Kemudian terkait dengan apa yang menasabkan isim yang mendahului itu, ada khilaf mazhab jumhur. Ini yang rajih, bahwasanya yang menasabkannya adalah fi'il yang diidmar secara wajib. Dan fi'il yang diidmar itu mencocoki makna dari fi'il atau amil yang disebutkan. Maka ini mencakup kecocokan dalam hal lafaz dan maknanya sekaligus, seperti Zaidan darabtu, takdirnya darabtu Zaidan. Atau mencocoki hanya pada makna saja, tidak pada lafaznya. Seperti Zaidan marartu bihi, lafaznya beda, maknanya sama, takdirnya adalah jawaztu Zaidan marartu bihi. Ya. Madzhab yang kedua, bahwasanya isim tersebut dinasabkan dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Jadi fi'ilnya ini beramal pada dua ma'mul sekaligus. Pada contoh, Zaidan darabtuhu yang menasabkan dhamir ha, ya Zaid darabtu, ya Zaid juga dinasabkan dengan darabtu. Ini mazhab orang Kufah. Ataupun sebagian dari orang Kufah. Hanya saja sudah terbantahkan ini mazhab ini. Itu bahwasanya satu amil tidak bisa beramal pada dua ma'mul. Ataupun tidak bisa beramal pada satunya dhamirnya, kemudian pada satunya isim dhahirnya. Kemudian yang lain mengatakan bahwasanya dhamirnya mulgha. Isim yang mudharnya itu adalah ma'mulnya. Ini juga dibantah dengan bahwasanya isim-isim tidak boleh diilgha ketika dia bersambung dengan amilnya. Wa nasbuhatun in tala sabiqu ma ikhtassu bil fi'lika in wa haythuma. Yang bercabang diri itu penjelasan tentang tadi enggak diringkas. Ya. Tentang bagaimana cara apa menakdirkan amilnya. Iya kan? Tentang bagaimana cara menakdirkan amil. Dilihat di situ amilnya yang disebutkan itu. Kalau dia amilnya itu muta'addi dengan sendirinya, kemudian dia menasabkan dhamir yang mendahuluinya, maka amil yang ditakdirkan itu persis lafaz dan maknanya sekaligus, seperti Zaidan darabtuhu. Ya, darabtu Zaidan. Zaidan akrimhu, yakni akrim Zaidan, ya. Persis. Kenapa? Karena fi'ilnya muta'addi. Yang kedua, karena dia fi'il ini menasabkan dhamir yang mendahului. Nah, ini surah yang pertama. Ya, gambaran yang pertama. Ini dengan satu keadaan apa? Caranya seperti itu. Kemudian penakdiran berikutnya yaitu apabila amilnya itu lazim. Ya. Kemudian amil yang lazim ini bagaimana? Kemudian mashul bihinya dhamir dari isim yang mendahului. Maka ini penakdirannya dari makna amil. Contohnya apa? Azaidan marorta bih. Azaidan marorta bih. Di sini marra adalah amil yang lazim. Kemudian mashul bihnya dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Maka ini amilnya ditakdirkan semakna dengan marra, tidak dari marra. Maka takdirnya ajawazta Zaidan marorta bih. Hilang lagi ya, sebelumnya sudah. Kemudian yang kedua, amilnya lazim, kemudian mashul bihnya isim dhahir yang didhafahkan kepada isim dari dhamir yang mendahuluinya. Ini pun sama diambil dari makna amil yang disebutkan. Yang cocok, labastu Zaidan marotu bi ulami, ataupun Zaidan marotu bi ulami. Maka takdirnya ya, semisal itu, labastu Zaidan marotu bi ulami, itu yang semisal itu. Kemudian yang ketiga apa? Amilnya muta'addi. Ya, tapi dia menasabkan isim zahir yang didhafahkan kepada dhamir dari isim yang mendahului. Zaidan darabtu akhah. Ya. Paham? Tinggal di murojaah kembali nih. Singkat aja ya. Jangan dibaca lagi, enggak perlu Arabnya kalau. Kalau Arabnya berarti baca intinya saja. Ya. Diperhatikan pokoknya. Antum lihat di situ amil yang disebutkan itu lazim atau muta'addi. Kalau muta'addi ada dua kemungkinan kan. Kalau muta'addi ada kalanya dia menasabkan dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya, maka yang ditakdirkannya persis dengan amil yang disebutkan. Seperti Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Daraba muta'addi atau lazim? Muta'addi dia menasabkan apa? Dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya, maka ditakdirkan amil dari Zaidan semisal dengan yang disebutkan. Berarti darabtu Zaidan darabtu. Kemudian kalau amilnya tadi masih muta'addi, tapi yang di nasobkan oleh amil tadi bukan dhamir, tapi isim dhahir yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada apa yang sebelumnya. Maka ini dari maknanya. Seperti Zaidan, darabtu gulamah. Zaidan, darabtu gulamah. Di sini daraba muta'addi. Menasabkan isim dhahir yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Maka antum takdirkan. Ya. Amil yang mahdhuf itu dari makna yang disebutkan. Yang pas apa? Zaidan, darabtu gulamah. Enggak mungkin ditakdirkan darabtu. Karena yang dipukul bukan Zaid, tapi gulamnya. Yang berkait dengan itu, kalau seseorang itu memukul gulamnya, berarti konsekuensinya apa terhadap tuannya? Penghinaan. Maka ahantu Zaidan darabtu gulamah. Kemudian kalau lazim, ya, ada berapa kemungkinan? Dua ya. Kalau lazim, imma dia ma'mulnya atau mashul bihnya adalah dhamir yang kembali kepada isinya sebelumnya, maka itu pun sama ditakdirkan dari maknanya. Seperti apa? Zaidan marartu bih, berarti jawaztu Zaidan marartu bih. Atau ada kalanya dia menasabkan atau ma'mulnya adalah apa? Isim dhahir yang didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Maka ini pun sama dari maknanya yang pas. Nah itu keadaannya. Dilihat pokoknya muta'addi atau lazim. Kemudian yang dinasabkan mashghul bihinya, dilihat dhamir atau isim dhahir gitu. Ya banyak terlatih. Kemarin banyak ya kalau di murojaah, jadi kayak mengulang lagi. Ya. Itu lagi merojaannya. Wanasbu itu kan terakhir ya kemarinnya. Wanasbu hatmun intala sabiquma yahtassu bil fi'lika in wahithuma. Siapa? Hamzah di Rab. Nasbu hatbun intala sabiquma yahtassu bil fi'li ka'in wa haythuma. Fan nasbu mubtada marfu al-mudraf bi dhammatun ala akhirih. Han nasbu hatbun hatbun khabar. Fan nasbu hatbun in harfu syart intala fi'l madh mabniun 'ala al-fath. Mabniun 'ala al-fath muqaddaratun 'ala al-alif mana min dhul mabni al-fathi wa fi mahalli jazmin fi al-syarat wa jawab al-syarat mahdhuf wa taqdir intala sabiqu fa an-nasbu wajibun intala an-nasbu wajibun intala sabiqu fa'ilun as-sabiqu fa'ilun marfu' wa madrufu dhammatun dhahirat 'ala akhirih. Intalama maf'ulun intalama al-mausulah wa maf'ulun bihi yaqtasu fi'il mudhari wal fa'il dhamir mustatirun fihi taqdiru wa ya'udu ila ma wal jumlah la mahala laha sifatul mausul fil fi'li jarrun majrur muta'alliq bi yaqtasu ka'in jarrun majrur muta'alliq mahdhuf khabar li mubtadi'in mahdhuf wa dhalika ay taqdir wa dhalika ka'inun ka'in wahaythuma ma'tufun ala in. Isim wajib nasab ketika yang mendahulinya ada yang mendahului isim tersebut dikhususkan untuk fi'il. Seperti apabila yang mendahulinya dikhususkan untuk masuk ke dalam kepada fiil. In dan haythuma. Seperti in dan haythuma. In Zaidan akramtuhu fa'akrimhu. Akramtuhu fa'akrimhu. haid. Fahitu ma zaidan talqahu fa akrimhu. Adawatu syarat kain dan haituma adawatu at-tahdzib halan seperti halla halla zaidan akramtuhu adawatul ardi illa zaidan akramtuhu ala zaidan akramtuhu akramtuhu. Adawatul istifham tadi ya fasabiqun sibhu di situ ada rinciannya, kadang menasabkannya itu apa sifatnya wajib, kadang sifatnya boleh, bahkan kadang dilarang. Paham yang barusan kita lihat tadi ya tentang bagaimana cara menakdirkannya. Jadi menakdirkan amil sesuai dengan lafaz dan makna amil yang disebutkan itu terjadi pada satu surah. Ya, betul enggak? Menakdirkan amil sesuai dengan lafaz amil yang disebutkan pada satu surah. Yaitu ketika amil yang disebutkan itu adalah muta'addi dan menasabkan dhamir. Kemudian tiga yang berikutnya yaitu penakdirannya secara apa? Maknanya saja. Kapan itu? Ya, ketika dia muta'addi tapi menasabkan dhamir yang diidhafahkan kepada isim yang kembali kepada kepada dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya atau fi'ilnya lazim. Kalau fi'ilnya lazim mesti betul ya. Kalau fi'ilnya lazim untuk qasir mesti ya menakdirkan amilnya dari maknanya saja. Jadi yang menakdirkan dengan lafaz dan maknanya satu keadaan dan menakdirkan maknanya tiga keadaan. Tiga gambaran. Kemudian nasbu hatmun in tala sabiqu ma yahtassu bil fi'li ka in wa haitsu ma. Nasab itu mesti wajib. Kapan? Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya nasab itu ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang dilarang. Nasab itu mesti wajib apabila isim yang mendahului tala ma yahtassu bil fi'li mengikuti datang setelah adawat yang dihususkan masuk kepada fi'il seperti indan haithuma. Meskipun kalau haithuma itu tidak terjadi kecuali pada syair, beda dengan in. Sebutkan bahwasanya di antara adawat yang dihususkan masuk pada fi'il ada empat adawat syarat in haithuma dan yang lainnya. Adapun isyghal hanyalah terjadi setelah ataupun terjadinya isyghal setelah adawat syarat itu darurah sifatnya. Adapun pada nasr tidak terjadi kecuali apa? Dua saja, in dan idza. Yang lainnya itu tidak terjadi kecuali pada darurah syariah. Yang terjadi atau bisa diterapkan dan dikiaskan pada nasr hanya dua adawat syarat. In dan idza. Ya, in zaidan laqitahu fa akrimhu. Idza zaidan laqitahu fa akrimhu. Bedanya apa? Penggunaan in dengan idza. Kalau in ada syaratnya yaitu agar fi'ilnya aminnya apa? Madhi. Lafaz atau maknanya. Harus madhi lafaz atau maknanya. Adapun idza mutlak boleh fi'ilnya mudhari ataupun madhi. Idza zaidan laqitahu atau idza zaidan talqahu fa akrimhu. Kemudian juga diantara adawat yang dikhususkan masuk kepada fi'il adalah adawat tahdhid fi halla. Kemudian adawatul 'ard fi ala. Adawatul istifham seperti selain hamzah. Ya. Hal zaidan akramtahu. Adapun hamzah katanya tidak dihususkan, masuk pada fi'il, meskipun seringnya masuk kepada fi'il. Kemudian bagaimana kalau datang setelah in isim yang marfu', padahal tadi disebutkan yaitu wajib nasab isim yang mendahului, apabila datang setelah adawat yang dihususkan masuk pada fi'il. Bagaimana kalau antum mendapati isimnya marfu', seperti dalam ucapan penyair, la tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda zalika fajza'i. Bagaimana kalau menurut orang-orang Basrah, ya kalau orang-orang Kufah yang boleh kan seperti itu, munfis sebagai apa? Mubtada ya. Tapi kita mengambil pendapat orang Basrah, maka bagaimana cara menafsirkannya? Munfis itu adalah fa'il. Pada asalnya in masuk kepada fi'il, hanya saja fi'ilnya apa? Ditakdirkan, sudah ditafsirkan oleh yang setelahnya, diambil dari apa? Makna atau lafadznya? Dari maknanya, la tajzi'i, la tajzi'i in halaka munfisun ahlaktu. Ya. Diambil dari apa? Maknanya. Kapan diambil dari lafadznya? Ya, kalau di sini ahlaktahu, ahlaktu, in munfisun ahlaktu. Kenapa di sini diambil dari maknanya? Karena ahlak tuh di sini menasabkan dhamir yang kembali kepada munfis. Ya. Kemudian kapan? Yang kita fiilnya atau amilnya sama seperti yang disebutkan kemarin. Apabila amil yang disebutkan merupakan apa? Dhamir yang kembali kepada isim. Contohnya apa? Fa'in ahadun minal musyrikin astajaraka. Di situ istajaraka. Karena di situ amil yang disebutkan merupakan apa? Ya, dhamir. Yang kembali kepada isim yang mendahului, yaitu apa? Ahadun. Dibaca lagi ya, sudah lewat itu. Wa in talasa bik ya sekarang ya. Nomor rajanya maksimal ya. Wa in talasa bik ma bil ibtida yahtasu farraf altazimhu abada kadha idza alfi'l tala ma lam yarid ma qablu ma'muran lima ba'du wujid. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dihususkan untuk ibtida, farraf altazimhu, maka rafa wajibkanlah selamanya. Paham ini maknanya? Jadi apabila asabik itu apa? Al-masyul anhu. Ya. Datang setelah adawat yang dihususkan masuk ke yang dihususkan untuk ibtida, maka rafa'nya isim sabik tersebut tetapilah selamanya. Kada idzal fi'lu talama lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Demikian pula maksudnya. Tetapilah apa? Rafa', wajibkanlah rafa' dari isim yang mendahului. Idzal fi'lu talama lam yarid. Apabila fi'ilnya datang setelah ma lam yarid ma qablu, adawat yang lam yarid ma qablu, apa yang sebelumnya tidak bisa datang sebagai ma'mul dari apa yang setelahnya. Ya. Demikian pula wajib abah merofakkan isimnya apabila fi'ilnya, amilnya ini tala mengiringi adawat yang lam yarid, tidaklah datang apa yang sebelum adawat ini sebagai ma'mul lima ba'du dari apa yang setelahnya. Nanti insyaallah lebih jelas lagi ketika kita baca apa syarahnya. Ya, wujud Yang ini kembali ke mana? Ma mausulah. Lima ba'du wujid, lima wujida ba'du itu. Demikian pula wajibkan rafa' apabila fi'il datang setelah adawat yang tidaklah datang apa yang sebelumnya sebagai ma'mul, tidaklah terjadi apa yang sebelumnya sebagai ma'mul dari apa yang didapati setelahnya gitu. Ya. Nanti coba kita kembali ke sini lagi. Ya, asyara bihadzainil baitaini ila alqismi tsani. Beliau mengisyaratkan dengan dua bait ini kepada macam yang kedua. Macam yang pertamanya tadi apa? Ya, wajib nasab. Yang kedua wajib rafa. Masih ingat wajib nasab kapan? Ya. Ketika isim tersebut apa? Mengikuti adawat yang dikhususkan masuk kepada fi'il. Seperti apa? In dan haithuma dan yang lainnya masih banyak. Asyara bihadainil baitaini ila alqismi tsani. Beliau mengisyaratkan dengan dua bait ini kepada macam yang kedua. Wa huwa ma yajibu fihi rafa', yaitu apa yang wajib padanya rafa'. Perlu dibaca enggak ini? Catat enggak kakinya? Hah? Kita baca cepat ya. Lil mu'allifin ikhtilafun fi i'tibari hadzal qism bi rummatih min babil syighal. Para penulis berselisih tentang i'tibar hadzal qism. Penganggapan macam ini secara keseluruhannya pada bab isyghal. Ini terkait dengan macam ini dianggap sebagai isyghal atau tidak, ada khilaf di antara apa? Para penulis. Ya. Ada khilaf. Sebagian menganggapnya masuk ke bab isyghal, sebagian tidak. Fa Ibnul Hajib lam yadhkurhu asla. Ibnul Hajib tidak menyebutkannya pembahasan ini pada bab isyghal sama sekali. Wa Ibnu Hisham yanussu ala annahu laisa min babil isyghal. Ibnu Hisham menegaskan bahwasanya itu tidak masuk pada bab isyghal. Wa la yasuq dhabituhu alaihi, tidak cocok di sini untuk dhabitnya diterapkan pada macam ini. وذلك لأننا اشترطنا في ضابط الاشتغال أن العامل في المشغول به لو تفرغ من الضمير وسلط على الاسم السابق المشغول عنه لعمل فيه لعمل فيه عينه. Fasihnya kenapa? Sebagian tidak menganggap macam ini yang pertama wa intala sabiq ma bil ibtida. Ya. Mana tadi? Yang demikian dikarenakan kami mempersyaratkan pada batasan dari isyghal itu agar amil yang beramal pada mashul bih dhamir atau isim bahir yang didofahkan kepada dhamir, seandainya amil ini dicurahkan amalannya ya, tafarraga min ad-dhamir wa sallata, dilepas dari dhamir dan ditimpakan amalannya kepada isim yang mendahului yaitu al-mashul anhu la'amila fih, misalkan beramal itu kan babinya seperti itu kan, zaidan dharabtuhu, seandainya dibuang haknya zaid misalnya menjadi ma'mul bagi dharaba yang disebutkan itu kan. Adapun pada bab ini tidak gitu. Ya. Wa fi hadzal qism la yatimu dzalik. Adapun pada macam ini tidak sempurna bab tersebut diterapkan. Ala tara anna nahwa qaulik, tidak akan kau perhatikan bahasa contoh ucapanmu kharajtu fa idza zaidun yadribu amr. Saya keluar fa idza zaidun, tiba-tiba zaid dipukul oleh amr. Law hadzafta dhamir, seandainya kau buang dhamirnya, dhamir ha yadribuhu amr, lam ya'mal yadrib fi zaid, tetap tidak bisa beramal. Ya drib pada zaid yang mendahului. Kenapa? Li'anna lam taqaddim marfu', karena isim yang datang setelah idza fujaiyah itu zaid marfu'. Ya. Wal mutaakhir yatlub mansuban la marfu'an, sedangkan amil yang diakhirkan yaitu yadrib menuntut isim yang mansub bukan marfu'. Sedangkan yang datang setelah idza fujaiyah itu mesti marfu' sebagai mubtada atau khobar. Nah itu. Paham ya? Makanya sebagian tidak masukkan pada bishirah. Walaupun al-fi'il al-mutaakhir la yasih an yaqa' ba'da idza. Juga alasan yang lain karena fi'il yang diakhirkan tidak bisa jatuh setelah idza. Faminan nasi man 'addahu min babil ishghal wa hiya muktarif bi hadhi dhabit wal haqq wal awwal ma lima dzakarna. Sebagian mereka manusia ahli nahwu ada yang menganggapnya pada bab ishghal tanpa mempedulikan. Tanpa mendulikan mengindahkan bobit ini, yang hak adalah yang pertama katanya. Nah, jadi sebagian tidak menganggap macam ini macam isyghal yang wajib untuk apa? Rafa. Ya. Paham ini? Ada lagi agak pening dikit nih. Asyara bi hadzainil baitaini ila al-qismi tsani. Beliau mengisyaratkan dengan dua bait ini kepada macam yang kedua, wa huwa ma yajibu fi rafa', yaitu apa yang wajib padanya rafa'. Ini merafakan isim yang mendahului. Fa yajibu raf'ul ismi al-mushtaghal an, maka wajib merafakan isim yang mendahului yang amil itu sibuk untuk bisa beramal padanya. Idza, kapan? Idza waqa'a ba'da datin takhtassu bil ibtida. Apabila isim tersebut jatuh setelah adat alat-alat yang dikhususkan. Bilib tidak masuk pada mubtada ataupun alat-alat yang dikhususkan dengan alib tidak permulaan jumlah ismiyah. Kaidha allati lil mufaja'ah, seperti idza, yang mana idza maknanya untuk mufaja'ah, makna tiba-tiba terjadi sesuatu tanpa diduga, tiba-tiba. Kalau idza huja'iyah, perhatikan, la yaliha ilal mubtada, tidak datang setelahnya kecuali mubtada, seperti dalam ayat fa idza hiya baydaun, fa idza hiya baydha, apa lin nadirin, atau setelahnya khabar, setelah idza huja'iyah khabar, seperti idza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba mereka memiliki makar tipu daya kepada ayat-ayat kami. Nah itu. Fatakul, maka engkau katakan, kharajtu fa idza zaidun yadribu Amr. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr dengan merafakan Zaid secara wajib. Wala yajuzu nasbuh, tidak boleh di sini dinasabkan. Kenapa? Karena idza hadza la yaqa' ba'daha al-fi'l, karena idza di sini idza huja'iyah tidak bisa jatuh setelahnya fi'il. Isim harus. Kalau enggak mubtada khabar gitu. La zahiran wala muqaddara, tidak fi'ilnya ditambahkan ataupun ditakdirkan, tidak bisa. Insyaallah saya paham ya. Ini makna tadi apa? Wa in tala sabiqu ma bil ibtida yahtassu fa raf'al tazimu abada. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan masuk kepada ibtida, jumlah ibtida iya, mubtada khabar, apakah mubtada dulu yang didahulukan atau khabar dulu? Maka yahtassu, yang mana dia dikhususkan untuk ibtida, fa raf'a, maka rafa pada isim tersebut yang mendahului wajibkanlah selamanya. Paham ini? Ya. Itu makna tadi ini. Sebagai tidak memasukkan macam ini. Kenapa? Karena tidak tepat kalau babit dari istiqol diterapkan padanya. Paham ya? Wa kadzalika yajibu raf'ul ismi sabiqi idza waliya al-fi'l al-mushtaghal bidh-dhamiri adatun la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha ka'adawati syarat wal istifham. Demikian pula wajib merafakan isim yang mendahului. Yang kedua ini, dari wajibnya merafakan isim yang mendahului, yaitu idza waliya al-fi'la al-mushtaghila bidh-dhamiri adatun, jika ada satu adat, adawat, alat yang mengikuti fi'il yang mushtaghil, yang sibuk beramal pada dhamir. Adatun gitu, adatnya panjang deh, sifatnya adatun, la ya'mal ba'da fi ma qabla, gitu aja terjemahnya ya. Saya ulangi, demikian pula wajib merafakan isim yang mendahului apabila fi'il, ya, fi'il yang sibuk beramal pada dhamir itu diikuti oleh adawat, yang adawat itu tidaklah beramal apa yang setelahnya kepada apa yang sebelumnya. Sebab adawat itu syarat dan istifham. Ini menyebabkan apa yang setelahnya tidak bisa beramal kepada apa yang sebelumnya. Juga ma'an nafiyah. Contoh, Zaidun in laqitahu fa'akrimhu. Zaid, jika kau jumpai dia, maka muliakanlah dia. Wa Zaidun hal tadribu Zaid, apakah kau memukulnya? Wa Zaidun ma laqitu, Zaid tidak laku menemuinya. Fa yajibu raf'u Zaid, maka wajib kalau seperti ini kondisinya merafakan Zaid bi hadzal amtilah wa nahwiha, pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya. Nah, itu. Jadi ini makna dari ucapan al-musannif, kadza idzal fi'lu talama lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Demikian pula wajib merafakan isim yang mendahului apabila fi'il datang setelah adawat yang tidaklah apa yang sebelum adawat ini bisa dijadikan ma'mul untuk apa yang didapati dari yang setelahnya, tidak bisa dijadikan ma'mul dari apa yang didapati setelahnya. Kalau di sini kan ma'mul dulu penyebutannya ya, dibalik juga bisa ya. Demikian pula wajib merafakan isim apabila ya fi'il itu diikuti oleh adawat yang tidaklah yang setelah adawat itu bisa beramal pada yang sebelum ada watini. Kalau di sini kan bahasanya makmul, yang mana apa yang sebelumnya tidak bisa dijadikan makmul oleh yang setelahnya. Wala yajuzu nasbu, tidak boleh engkau menasabkannya. Tapi tadi Zaidun in laqitahu fa'krimhu, enggak boleh dikatakan apa? Zaidan. Kenapa? Karena yang setelah in di sini, in kan adalah adawat yang menghalangi apa yang setelahnya untuk beramal pada apa yang sebelumnya. In laqitahu. Enggak bisa di sini laqita, seandainya haknya dibuang, laqitahu dibuang haknya, kemudian Zaidan dinasabkan sebagai maful, yang enggak bisa. Kenapa tadi? Alasannya kenapa? Karena yang menghalangi apa yang setelahnya untuk bisa beramal pada yang sebelumnya. Jadi harus rafa Zaidun mubtada. Mubtada. Demikian pula Zaidun hal tadribu. Enggak boleh Zaidan hal tadribu. Karena ada hal di sini. Fiilnya datang setelah apa? Hal. Yang mana hal ini menghalangi setelahnya itu tadrib amil untuk beramal pada apa yang sebelumnya. Demikian pula ma annafiyah. Ya. Lianna ma la yusluh an ya'mal fi ma qablah. Alasan berikutnya adalah karena apa yang dia tidak bisa cocok untuk beramal pada apa yang sebelumnya, la yusluh, tidak cocok untuk dia menafsirkan amil dari apa yang sebelumnya. Beramal enggak bisa ya, tidak bisa dia menafsirkan amil yang ya sebelumnya. Wa ila hadza asyara bi qawlihi, kepada inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya kada idza al-fi'lu tala ila akhirih. Insyaallah jelas ya. Nah, disebutkan di sini dalam catatan kaki adawat yang menghalangi apa yang setelahnya untuk bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Adawatu syarat seluruhnya. Zaidun in laqitahu fakrimhu, enggak boleh Zaidan. Kenapa ada in? In ini menghalangi laqiya beramal pada Zaid. Zaidun haitsu ma talqahu fakrimhu. Hanya saja sudah disebutkan bahwasanya isyghal pada haitsu ma hanya pada syair. Asani adawatul istifham jami'uha Zaidun hal akramtahu wa aliyun asallamta alaih. Kemudian adawatu tahdhib, adawatu al-'arb, lamul ibtida, ini juga menghalangi. Ya Zaidun la ana qad darabtuhu, enggak boleh Zaidan. Kenapa dalam menghalangi? Kam al-khabariyah, Zaidun kam darabtahu, Zaid seringkali kau memukulnya. Ya, menghalangi juga kan untuk daraba beramal pada Zaid. Al-huruf an-nasikhah, Zaidun inni darabtu, enggak boleh Zaidan. Al-asmal mausulah, Zaidun alladhi tadribuhu, enggak boleh Zaidan. Al-asma al-mausufa bil amil al-mashhul, kemudian isim-isim yang disifati dengan amil yang mashhul. Zaidun ya rajulun darabtuhu. Di sini mana al-asma al-mausufanya? Isim yang disifatinya Zaid ya. Dia disifati dengan amil yang sibuk ya. Zaidun rajulun darabtuhu. Ini rajulun disifatin apa? Darabtuhu. Isim-isim yang disifati dengan amil mashhul. Jadi rajulunya bukan Zaidnya. Zaidun rajulun darabtuhu, Zaid adalah seorang yang saya pukul, enggak boleh rajulan. Karena di situ amilnya sebagai sifat dari rajul. Nah, mungkin kan sifat beramal pada mausuf. Ya. Kemudian juga yang 10, sebagian huruf nafi, ma asal mutlak. Zaidun rajulun ma darabtuhu. Kemudian la dengan syarat an taqa' fi jawabil qasam. Kalau la, syaratnya harus jatuh pada jawab qasam. Zaidun wallahi la adribuhu. Adapun kalau huruf nafinya selain ma dan la, contoh Zaidun lam adribhu, atau huruf nafinya adalah la, tidak jatuh pada jawabul qasam, contoh Zaidun la adribhu, maka fa inna yatarajjah rafa', yang lebih rajih rafa', tidak wajib tadi. Kenapa? Karena hina idzin la tufsal ma ba'daha amma qablaha. Ya. Lanjutkan, ay kadzalika yajibu raful ismi sabiq idza tala al fi'lu syai'an la yaridu ma qablahu ma'mulan lima ba'dah. Maknanya adalah demikian pula wajib merafakan isim yang mendahului apabila fi'ilnya datang setelah sesuatu yang mana sesuatu ini tidaklah apa yang sebelumnya bisa dijadikan ma'mul dari apa yang setelahnya. Sudah tadi, wa man ajaza 'amala ma ba'dahu hadhil adawat, siapa yang membolehkan, apa yang setelahnya. Wa man ajaza 'amala ma ba'da hadhil adawat, siapa yang membolehkan beramalnya apa yang datang setelah adawat ini pada apa yang sebelum adawat ini, maka dia mengatakan zaidan malaqitu, zaidan malaqitu. Ada juga yang bolehkan seperti itu. Ajaza nasba al-dhamir bi'amil muqaddar, maka dia membolehkan nasab ya ma'dhamir bi'amil muqaddar, muqaddar bersama dhamir dengan amil yang ditakdirkan zaidan malaqitu. Tapi ini yang lemah ya. Sampai sini ada yang misalnya disampaikan. Ini tadi ulang. Mana? Ucapannya siapa? Ibnu Aqil. Mana? Halaman? Catatnya itu apa? Yang ditanya kenapa? Kenapa? Ya. Maka dzalika yajibu raf'u ismi sabiq, demikian pula wajib rafa'kan ismi yang sabiq idza waliya al-fi'l al-mushtaghil ad-dhamir ada. Apabila ada atau syarat datang setelah fi'il di sini ya. Datang setelah fi'il. Ini berarti ada keliruan ya. Iya. Harusnya idza waliya al-fi'lu al-mushtaghilu bi dhamir adatan. Ya. La ya'mal gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam bait yang disebutkan oleh an-nazim itu ya. Kadza idza fi'la tala, kadza idza al-fi'lu tala. Ma lam yarid itu kan? Kalau di sini kebalik berarti ya. Kekeliruan berarti ini. Ya, di sini keliru ya. Disebutkan di sini idza waliya al-fi'la, fa'ilnya adat. Berarti apabila adat datang setelah fi'il yang sibuk. Padahal dalam contohnya apa di situ? Iya, Zaidun in laqitahu fa'krimhu. Iya, keliru. Harusnya idza waliya al-fi'lu ya. Idza waliya al-fi'lu al-mushtaghil bi dhamir adatan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam bait ya, kadza idza al-fi'lu talama lam yarid. Ya, sanro wafik. Yang lain? Ada yang disampaikan? Ya. Waliya yali maknanya gitu ya. Bentar. Ini pakai waliya ya. Gak perlu dicek dulu, kita merujuk dulu. Ya, barangkali kita cek situ ya, waliya beda dengan tala gitu ya. Jangan tala, kalau tala apa? Yatlu ya. Kalau waliya, yali ya, yali. Sama sepertinya ya. Boleh cek lagi. Waliya yali, datang setelahnya kan yali. Ta'ala juga bisa mungkin. Yatlu ya. Ikutilah kan. Ta'ala yatlu ikuti juga. Utlu ma. Ya, uhiya. Ya, maknanya bukan hanya membaca tapi mengikuti yang dibaca itu. Nah, kita cek lagi insyaallah. Waqtira ya. Waqtira nasbun qabla fi'lin dhi talab wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab wa ba'da 'athifin bila fasl 'ala ma'mul fi'lin mustaqirin awwala. Mustaqirin ya. وبعد عاطف بلا فصل على معمول في معمول فعل مستقر اولا واختير نصب sekarang keadaan ketiga yaitu apa boleh ya memilih salah satu dari dua sisi itu rafa atau nasab واختير نصب dipilih nasab قبل فعل ذي طلب ya apabila isim tersebut datang sebelum fiil yang bermakna talab وبعد ما الاءه الفعل ghalab dan setelah ada wat yang ilahu al-fi'la yang ada wat tersebut diikuti oleh fi'il itu sering ilahu ha kembali kepada ma setelah ada wat yang diikutinya ada wat tersebut oleh fi'il adalah sering paham ya maknanya ya dipilih nasab yakni nasabnya isim yang mendahului apabila dia datang sebelum fi'il yang bermakna talab atau setelah adawat yang seringnya diikuti oleh fi'il mana gitu. Wa ba'da 'athifin bila fasl 'ala ma'mul fi'l mustaqir awwala. Kemudian setelah 'athif, setelah huruf 'athaf tanpa memisah antara huruf 'athaf ini dengan isimnya. Yang isim yang kita bahas ini. Setelah huruf 'athaf yang mengathafkan bila faslin tanpa ada pemisah antara huruf 'athaf ini dengan isimnya. Ala ma'mulin, ma'atafkan atas ma'mul dari fi'il yang mustaqarin awala, yang ada pada jumlah sebelumnya. Hadha huwa al-qismu thalith, fahuwa ma yukhtar fi nasab. Inilah macam yang ketiga. Fahuwa yukhtar fi nasab, yaitu apa yang dipilih padanya nasab. Apa yang dipilih padanya apa? Nasab. Wa dhalika idha waqa'a ba'da al-ismi fi'lun dalun ala talabin. Ini demikian adalah apabila datang setelah isim fi'il yang menunjukkan kepada tolab seperti amr ya. Kemudian nahi doa contoh zaidan idribhu ini lebih dipilih apa? Hah? Lebih dipilih apa? Nasab. Kenapa kira-kira? Karena terkait dengan boleh tidaknya menjadikan jumlah tolab dia sesuai khabar kan ada khilaf iya kan? Ada khilaf kalau saya bayang boleh kan? Yang lain tidak membolehkan. Sehingga kalau dibaca Zaidun idribu sepakat, boleh. Kalau Zaidun idribu berarti anda menjadikan jumlah tolak sesuai khobar. Ini ada khilaf. Ini lebih abdul Zaidun idribu. Ya. Wa Zaidun la tadribu. Contoh. Yang dia datang setelah setelah nafi. Ya, atau setelah nahi. Zaidun la tadribu. Setelah doa, doa dengan bentuk khabar. Wa Zaidan rahimahullah. Ini jumlahnya apa? Khabariyah, tapi maknanya apa? Insya'iyah doa. Zaidan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau Zaidan, Allah maghfir lahu. Ya ditakdirkan dari maknanya. Yang pas apa? Semakna dengan ighfir lahu. Ya. Fayajuzu raf'u Zaidin wa nasbu. Maka boleh. Dalam keadaan seperti ini merafakkan zaid dan menasabkannya meskipun yang dipilih apa nasab anda lihat catatan kaki di situ ada kesimpulannya seperti yang saya sebutkan tadi datangnya jumlah talabiyah sebagai khabar dari khilaf kalau kita pilih nasab maka keluar dari khilaf kemudian wa kadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismu ba'da adatin وكذلك يختار النصب اذا وقع الاسم بعد اداه يغلب ان يليها الفعل demikian pula dipilih nasab apabila isim datang setelah adat yang seringnya diiringi oleh fi'il ya syamsa sifam ma'nafiyah la'nafiyah in'nafiyah seperti hamzatil sifam hamzah istifham dengan syarat ya agar tidak dipisahkan antara hamzah istifham ini dengan isimnya oleh pemisah selain dzaraf. Kalau misalnya dzaraf boleh, nanti akan disebutkan. Contoh azaidan dzarabtahu, azaidan dzarabtahu, yang lebih rajih apa? Nasab. Boleh pula rafa'a zaidun dzarabtahu. Wal mukhtar an-nasab, yang dipilih nasab. Adapun kalau dipisahkan antara hamzahnya dengan isimnya, ya, maka yang dipilih rafa'. Ini bila apa? Rafa'. Contoh anta zaidun tadribuh, a anta zaidun tadribuh, yang dipilih apa? Rafa'. Karena istifham ketika itu masuk kepada isim, bukan kepada apa? Fi'il. Ini kalau kita jadikan anta itu mubtada, sebagaimana ini pendapat si bawai. Kalau pendapat si bawai, contoh ucapanmu anta zaidun tadribuhu, anta di situ mubtada kata si bawai. Adapun kalau antum menjadikan jumlahnya tetap fi'liyah meskipun diawali anta, anta sebagai fa'ilnya dengan fi'il yang muqaddar, tadinya kan atadribu zaidan, dibuang dorobnya, dorobanya dibuang, maka fi'il yang tadi muta'ahu, domir yang tadi mutasinya apa? Munfasid anta, maka yang lebih rujana sob. Anta mau memilih pendapat siapa gitu, jumlah ismi atau fi'il ya? Kalau ismi ya rofa zaidun lebih bagus. Ya, kalau antum menganggap ya cuma fi'liyah seperti pendapat Al-Akhfash, maka yang terpilih nasab anta zaidan. Ya. Adapun kalau pemisahnya itu adalah dzaraf, ya misalnya antara hamzah dengan isimnya, maka ini tidak menghalangi untuk nasab. Seperti akulla yaumin zaidan tadribu, apakah setiap hari kamu memukul Zaid? Akulla yaumin zaidan tadribu. Maka yang lebih rajin ini nasab. Kenapa? Karena pemisahnya dzaraf. Misalnya misalnya antara hamzah istifham dengan isimnya al masyul anhu, itu adalah dzaraf, maka yang lebih rajin nasab. Karena pemisah dengan dzaraf itu seperti tidak ada pemisah. Jadi yang lebih rajin apa? Kalau setelahnya fi'il nasab. Bagaimana dengan ayat ini? Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Qari yang tujuh semuanya baca rafa'. Hah? Jawabannya gimana? Kalau menurut kaidah yang rajih apa? Karena setelahnya apa? Fi'il ya. Tapi qori sepakat rasanya dibacanya rafa' semua. As-sariqu was-sariqatu. Ini para ahli nahwu berselisih tentang bagaimana mengarahkan ayat ini. Ya. Ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab yang dipilih oleh Ibnul Hajib, dan ini juga sepertinya dipilih oleh Asyuyuti. Itu bahwasanya ini ayat ini khusus. Ya. Atau saya ulangi, kaidah apa? Kalau ada isim yang masyul anhu, kemudian setelahnya apa? Fi'lin yang tolab, maka yang lebih rajih nasab ya. Kaidah ini dikhususkan di malam yurad di tolab al-umum. Ya, kata Ibnul Hajib, kaidah ini diterapkan khusus pada apa-apa yang tolabnya tidak dikendaki dengannya keumuman makna. Idla urida bihil umum la kharaja anil bab. Tapi kalau dikendaki ya umum, maka keluar dari bab ini, kaidah ini sebagaimana dalam ayat. Jadi makna ayat ini kata Ibnul Hajib, hukmu sariqi wa sariqatu qat'u al yad umum. Ya. Kalau dihindari khusus, yaitu masuk pada bab ini seperti Zaidan apa? Idribhu. kan khusus. Kalau ini ayat ini umum, ya, maka tidak masuk katanya. Yaitu takdirnya hukmu sariq wa sariqah qat'ul yad. Ya. Ini alasan Ibn Hajib. Ya, ini kaidah ini diterapkan pada sesuatu yang tidak dikendaki dengan tolab itu keumuman. Khususlah. Kalau yang dikendaki dengan tolab itu umum, maka ini keluar dari pembahasan. Dari kaidah ini. Seperti as-sariqu wa sariqatu faqta'u aydihuma. Takdirnya hukmu sariq wa sariqah qat'ul yad. Umum, tidak dimaukan tangan tertentu gitu. Kemudian yang kedua pendapatnya Sibawai. Kata Sibawai bahwasanya sifat as-sariqah kan sifat as-sariq wa sariqatu sifat itu i'rabnya mubtada dengan menakdirkan mudhaf li taqdiri mudhaf. Khabarnya mahdhuf. Takdirnya kata Sibawai hukmu sariqi wa sariqati fi ma yutla alaikum. Hukum pencuri laki-laki dan perempuan adalah di antara hukum yang akan dibacakan kepadamu. Ya. Wal jumlah ba'dahu jumlah selanjutnya faqta'u bayanu lil hukmi al-ma'ud, penjelasan hukum yang dijanjikan akan dibacakan tadi. Falam takun min hadzal bab, maka tidak masuk ke bab ini, contoh ayat ini. Paham? Wasariqu wasariqatu. Yang ketiga adalah madhabnya al-Mubarid, itu bahwasanya lam masuk pada wasf. Lam makana dikarenakan lamnya itu adalah lam mausul, isim mausul, as-sariqu, maka dimasukkan pada khabarnya fa sarabiyah. Dan apa yang datang setelah fa sababiyah tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Maka ini pun wajib rofa. Iya, sebagai mubtada. Ya. Insyaallah nanti barangkali ada yang ketinggalan kita ulang dulu ya. Sebentar dulu sampai sini. Oke, ya, meroja aja silakan. Nakiratun qabilu al-mu'athira awwaqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi famalidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri wa dhittisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kalya'i wa kafimin ibn akramak wal yawalha min salihi ma malak فكل مضمر له البنى يجب فلفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر النصلة فاعرف بنا فإننا للبنى ألف والواو والنون لما وباء غيره كقوم وعلما فمن ضمير الرفع ما يستثير كفعل وفق نكذب إذ تشكر فذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه فَذُنْ تِسَابٍ فِنْ فِسَابٍ جُعِيلًا إِيَّايَ وَالتَّفْرِعُ لَيْسَ مُشْكِلًا فَفِي اخْتِيَارٍ لَا يَجِئُ الْمُنْفَصِلِ إِذَا تَأَتَّ أَنْ يَجِئَ الْمُتَّصِلِ وَسِلْ أَوْسُلْهَا أَصَلِهِ وَمَا أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ دَمَا كَذَا كَحِلْتَنِهِ وَاتِّصَالًا أَخْتَارُ غَيْرِ اخْتَارُ الْإِنْفِصَالَ فقدم الأخص في اتصالي فقدم من ما شئت في انفصالي ففي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو يفصلها أصلني وما أشبهه في كنته الخلف دما فذاك حلتني اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب في وصلا Waqabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim Nunu wikoyatin walaisi kot nuzim Walaitani fasha walaiti nadara Wa ma'la ala kiswa kun mukhayyara Bilbaqiyati wa tiraran khufafa Minni wa anni ba'du man kat salafa Wa fi ladunni ladunni kolla wa fi Wa ni wa qatil hasbu aydan kat yafi Al-harfu tarik اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وحرنقا وقارن وعدن ولاحق fasyad gomin wahailatin wawashiki wasman atawa kunyatan walakoba wa akhiran za'in siwahu sahibah wa iyakuna mufradaini fa'adif atman wa illa atmin ladhi radif minhum angkulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa uddad wa fikhtiyarin lai wa jumlatun awshibuhal ladhi husil wa jumlatun wa mabi masjid rukiba za'in bigayri wahin tamma u'riba wa syafil a'lam idul idhafah ka'abdi syamsin wa abi kuhafah wa wada'u li ba'dil ajnasi alam fa'alamin ashkhasi lafzan wa huwa'am min zakadu umriyatin al-aqrab hakadha tu'alatun lisa'lab wa mithlu baratun lilmabarrah kadha fajari alamun lilfajrah bidhali mufradin mudhakarin ashir bidhi wa zihtita ala al-unsa ktasir وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سوى ذين تين الزرطوطي وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إذ قدمتها ممتنعة وبأولى أشر إلى دان وبي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف سلا في البعد أو بثمه أو هنا أو بهنا لكنتكن أو هنا موصول الأسماء الذي لوث التي وليا إذا ما تنيا لا تثبتي بل ما تليه يعلي الأعلام والنون إن تشتت ولا ملام والنون من ذين وتين شتدا أيضا وتعويد بذاك كسدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا بالكاف حرفا نون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة والأول الإعراب في قدرة جميعه الذي وبهنا وهنا أشر إلى وصول الأسماء الذي وصلتي واليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تلي أولي العلامة والنون إن تشتت فلا ملامة والنون من ذين وذين شتدا أيضا وتعويد بذاك كسدا jam'ul wajabul ladzil ulal ladzina mutlaqa wa ba'dhu bil wawi raf'an nataqa bil kafi harfan duna lamin wa au ma'ah billati wal la'i allati qad jumi'a wal la'i kal ladzina nazran wa qa'a wa man wa ma wa adu sahwi ma dzukir wa hakadha du inda dhaihi syuhir wa kal lati aidan lahim zatu wa ma'udhi allati ata dawatu wa mislu ma dha ba'na mastifhami au man idha lam tulqa fil kalami وقلوا هيا زم بعضه سلاح على جميع وقلوا هيا زم بعضه سلاح على ضمير لائق مشتملة وبجملة وعرب مطلق وجملة أشيب الذي أسيل به كمن إن الذي كنه قفل وصفة صريحة سيلة آل وقولها بمعرب الأفعال قال ayun kama wa uribat ma'alam tudaf wa sadru wasliha dhamirunin hadaf arabu mutlakan abadun araba mutlakan wa fi dalhasfi ayan gair ayin yakdafi yustatal wasun ilam yustatal falhas bunazurun abu an yukhtazal izzalu halbaqi li waslin mukmili falhasfu aydan indahum kathirun munjali walhasil hidup kasih menjali fi aidin mutasilin ini tasab bi fi'lin awas fin kaman narju yahab kada kahasmu ma bi wasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qadha kada alladhi jurra bimal mausul jar kamurra bil ladhi marartu fahuwa bar ini al harfu tarifin awil lamu faqat panamatut araf takul min namat waqatu zadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati walittirarin kabanatil au barika zawati tanaf saya qaisus sari wa ba'dul a'lami alaihi dakhala illa mimma kana anhu nukila fil wadi aw bi sama fu aw kal fadli wal harisi wan nu'mani fa dhikru dhaw hasfusiyani wa qad yasiru ala man bil ghalabah mudhafun aw masubu al gal aqabah mubtada un zaidun nu'azirun khabar wasfal zi inunadi aw tudib aw jib afi gairi ma qatan hadif mubtada un zaidun nu'azirun khabar in kulta zaidun azirun man yaqtadar awal mubtada'un wasthani fa'ilu nakna fi atharin dhani wa kiswa kastifaminin nafi wa qad yajuzunahu fa'izun ulur rasyad wasthani mubtada'un wadhal fasu khabar in fi siwal ifradi tibqan istakar wa rafa'u mubtada'un bil ibtida kaza karafu khabarin bil mubtada' wal khabaru juz'ul mutimul fa'idah Allah barun wal ayari syahidah mufradan na'tan limabni'in pada nak terlibat ni ni ali fa ta'wil siban awir fa ta'dili wa ramai ali wa ghairu mufradi fa ta'wil siban awir fa ta'dili mufradan ati wa ya fi jumlah awiyah dan makna allazi siqatlah wa in takun iyyahu makna niktafa biha ganut illahu hasbi wa kafa wa mufradun na'tan limabniin yali fafta awir siban awir fa'atak diri wa mufradun jamidun wa mufradun jamidun farigun wa in yushraqafa wa du domirin mustaqin wal awalul ayrabu fi kuddira jami'u wa wallazi kad kusira wasani mangkus wabrizan humut lakon haitu ta'ala wal madu awla wabrizan humut lakon haitu ta'ala ma'alaysa ma'na'u lau muhasola wa akhbaru bizarfin aw biharfi jar nawina ma'na ka'inin aw istakor wala yakun ismu zamanin khabara an jusadin wa in nufid wa akhbira wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa ragwatun fil khairi wa khairun amal birin yazinu wal yukas ma lam yukal wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima izla darara famna'u ina yasawil juz'ani urfanu nukran adimai bayani kaza idha mal fi'lu kana al khabara aw qusida si wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima izla darara famna'u ina yasawil juz'ani urfanu nukran adimai bayani kaza idha yasawjibu tasira kaza idha marfilu kana al-khabara au kusida si'malu munhasira au kana musnadan li zilam ibtida au lazimi sadri kaman li munjida fanahu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqadumul khabar kaza idha yasawjibu tasira fa'ayna man alim tahun asira kaza idha ada alai mutmaru mimma bi'anu binan yuhbaru kaza idha yastawjibu tasdira fa'ayna man alim tahu nasira wa khabaral masuri qaddim abada kamalana illa tibahu ahmada wa hasbu ma yu'lamu jaizun kama takulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun kuldanif fa zaidun ustugniya anu iz urif wa ba'da laula ghaliban hasbul khabar Allah fi nasi yaminin dastakar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kamisli kullu sani'in wa ma tona wa ba'da wa qabla ya nasi wa qabla halin la yakunu khabara alilladzi khabaru wa tutmira wa darbi al-abda musian wa atam tabini al-haqqa manutan bil-hikam wa rafa'u mubtadan bil-libtida kadaka rafu khabarin bil-mubtada akhbar bisnain abi al-sara an wahidin kahum saratun syuara Terfa'u kana al-mubtada' man wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ka kana dhallaba ta'dha asbaha am sawasara laysa zala bariha fati awan fakawa hadhihi arba'ah li shibina fil awli nafin mutba'ah amithu kana dama masbukan bima ka atima dum ta musiban dirhama ghayra ma'adin mithlahu qad amila hingga ana ghayra ma'adin min ustu'mila wafi jami'aha ghayru wafi jami'aha tawasut al-khabar ajisa kullu sabqa wa dama hadar wa mislu kana dama masbukan bima ka'ati ma'adum tamus kaza kasabqa khabarin ma'ana fiya fajik biya matlu wa tanla thaliyya wa manu sabqa khabarin laisa sufi wa tu tamamin ma birafin yaktafi wa masi wa huna kisun wa naksufi Bati alai sazala farisat. Ya. Apa? Wa ma siwauna kisun wa nafsu fi. Bati alai sazala daiman kufi. Wa la yalil amila ma'mulul khobar. Illa iza dorfan ata'au harfajar. Umut marashanis manuni in waqwa. Muhimu mastaba'ana anna'um tana'. Aqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama wa yahzifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau kathiran dashahar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib kamithli amma anta ba'kan faktarib wa min mudarin likana munjazim yahzifununun wa huwa azhu maltuzim Ima ala laysa umilat maduna in ma'abakon nafiyo tertibin zukin Wasabku harfi jarin azorfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama Wa man usabki khabarin laysa sufi Wa dudama min mabi rafin yaktafi Wa rafa'um Araf amatufin bilakin au bibal min ba'du mansubin bi malzam haitsu hal wala yakunu ismu wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba in walau katsiran dashahar fi nakirati umilat kalaisa la wa qatila tawaitsal amala wa malila tafi siwahin amal birin azin wal ikas malam yaqul Amalila tapi siwahinin amal aksa wal hazuzi rofi fasha wal aksupal obadala wanafik kakana kada wanafikana kati ujar kakana kada wa asalakin nadar goyru mudari ini hadha ini khabar Aqawnu biduni al-ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi uqisa Wa ka'asa haro lakin ju'ila khabaruha hatman bi'an mutasila Al-harfu Azwam ul-zabuk lawlaku'an misla haro Aba'da usyakan tifa'an nazura Misul kadal fil asuhi karaba Fatarku'an ma'zih syuru'i wajaba Ka'an syasa'iku yahdu wa taufik Kada ja'altu wa akhaltu wa alik Wastamalu mudari'an li awsyaka wa gadal la ghairu wa zadu musyika wa ba'da astakhlaw laku awsyaka qat yarid ginan bi'an yaf'ala an sanin fukid wa jarridan asa awir fa'mut mara biha izasmun qablaha qad zukira wa ghairu ma'adid wal fatha wal kasru ajis fisini min Minna wa yasaitu addi kalfati zukin Li inna anna laysa lakinna la'al ka anna aksuma likana min amal Ka inna zaidan alimun bi anni kufun walakin nabna hudu zikni Wa ra'idat tartiba illa billadhi ka laysa fiya awfuna gairal badhi Wa hamza innafta lisati masdari masadda wa fisi wa zakaksiri Faksir fil ibtida wa fi bat isilah wa haitu innali yaminin mukmilah au hukiyat bil kawli au halat mahal halin kazurtu wa inni zu amal. Wa kasar wa min ba'li fi'lin ul-liqa illa mika'lam innahu ladu tuqa bilkafi harfan dunalan. Ilahuna naktafi, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.